Senantiasa merasa baik dan mau lebih baik. Tapi jangan pernah merasa kita lebih baik dari orang lain. Betul tidak? Uruslah diri kita sebaik-baik manusia adalah orang yang sibuk memperbaiki dirinya sehingga lupa untuk mencari kejelekan orang lain. Jamaah, makanya perbaiki diri kita. Jangan pernah mau mencari kejelekan-kejelekan orang lain. Makanya tema kita kali ini kita angkat tentang Zuzon. Zuzon. Apa itu Zuzon? Berburuk sangka. Jamaah. Oh jamaah. Jangan pernah menganggap orang buruk. Karena bagaimanapun buruknya manusia itu, mereka bukan setan. Dan jangan pernah membanggakan diri kita lebih baik dari orang lain. Karena kita bukan malaikat. Oke? Makanya hati-hati dengan diri kita. Ini yang harus dijaga. Karena uruslah diri kita. Ngapain juga urus orang lain? Semut mati. Jauh di sana bisa dilihat. Tapi gajah mati di depan mata. Tidak dilihat. Kadang-kadang kejelekan orang yang kecil-kecil itu bisa dilihat, tapi kenapa kejelekan kita lebih besar, kita tidak tahu. Jamaah. Oh jamaah. Berburuk sangka itu jelek. Karena mengantarkan kita kepada dosa. Mengantarkan kita kepada dosa apa? Jelas fitnah. Jelas jiba. Jelas. Jadi itu membuat cabang-cabang yang luar biasa kalau berburuk sangka. Makanya janganlah berburuk sangka. Kenapa pula kita bahas tentang suuzon, buruk sangka? Supaya kita tidak melakukannya. Supaya kita tidak melakukannya. Apalagi kita belum tentu lebih baik dari orang lain. Itu namanya curiga. Timbul kecurigaan. Atau mungkin kita mau berburuk sangka seperti itu, berarti kita menganggap kita lebih baik dari orang lain. Siapa sih lo? Betul tidak? Karena yang namanya manusia, tidak ada manusia yang tidak punya dosa. Ibarat tidak ada manusia yang tidak punya daki. Makanya kenali zuzon. Kenali orang itu supaya kita tidak berburuk sangka. Mau tidak berburuk sangka? Kenali orang itu. Makanya kita harus kenali siapa bintang tamu kita pada hari ini. Dan bintang tamu kita adalah Adi. Assalamualaikum Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernah berburuk sangka? Pasti pernah. Pernah? Pasti. Berarti bagus, diakui berarti pernah berburuk sangka. Iya. Berburuk sangka seperti apa? Berburuk sangka sama manusia pernah, sama alam pernah, sama apapun, sama situasi apapun pernah. Subhanallah. Ya. Jadi pernah juga berbincang sama kucing. Pernah. Ternyata kucing itu yang mengambil ikanku. Padahal tadi kau yang makan waktu makan. Kemudian di sebelah kiri kita ada Feri. Assalamualaikum Feri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernah berbincang kah? Pernah. Sama-sama pacar? Iya. Kepada pacar-pacarnya Feri. Berapa sih? Aduh, pacar-pacarnya. Satu aja gak habis-habis. Satu aja gak habis. Ya. Jangan buruk sangka sama pacar. Karena sungguh pacar itu cuma selingkuh. Mau tahu kelanjutan apa itu buruk sangka? Mau. Kita akan lanjutkan setelah yang lewat ini. Jamaah. Oh, jamaah. Tentang buruk sangka. Dan menarik sekali kalau kita angkat ini buruk sangka, karena buruk sangka ini selalu terjadi kepada siapapun. Jangan-jangan dia datang untuk mengambil uang saya. Jangan-jangan dia bantu aku karena ada maunya. Itu sudah buruk sangka. Makanya hilangkan yang namanya buruk sangka. Karena penyebab orang buruk sangka, karena kenapa? Karena bisa jadi menyangka dirinya lebih baik dari orang lain. Timbullah kesombongan. Timbullah meremehkan orang. Biasa pagi lagi. Meremehkan orang. Siapa sih lo? Maaf and sorry. Bukan pahala yang menyebabkan orang masuk surga. Bukan amal yang menyebabkan orang masuk surga. Makanya jangan pernah membanggakan pahala. Jangan pernah membanggakan amal. Karena penyebab orang biasa buruk sangka. Karena menganggap dirinya lebih baik dari orang lain. Apa yang menyebabkan orang masuk surga? Bukan pahala. Bukan amal. Tapi yang menyebabkan orang masuk surga adalah ridhonya Allah. Pahalamu kuanggap banyak. Belum tentu diterima oleh Allah. Jangan sampai ada timbul yang namanya riya, menyakiti orang. Hah? I'm sorry everybody. Orang akan melihat sesuatu itu kotor jika dia memakai kacamata kotor. Kalau orang pakai kacamata hitam, semua hitam. Kok gelap sekali, nggak ada lampu yang nyala? Karena yuk pakai kacamata hitam. Coba pakai kacamata putih. Semua akan putih kelihatan. Makanya jangan pernah berburuk sangka sama orang. Taruhlah dia memang buruk. Tapi sebaiknya kalau dia yang buruk sangka, artinya kalau dia berbuat buruk, berlaku curang, atau berlaku dosa, cukuplah dia yang berdosa. Tidak usah kita ikut campur, berkongsi dalam dosanya, karena kita berburuk sangka. Jadi jangan pernah berburuk sangka. Ada tamu berburuk sangka, jangan-jangan dia pencuri. Padahal ya Allah, itu namanya memutuskan rahmat Allah. Karena manusia itu semuanya ada malaikatnya. Ada malaikatnya. Kalau engkau mencela dia, betul dia tidak marah, tapi bisa jadi yang marah itu adalah malaikat yang menjaganya. Oke? Pencuri. Kata malaikat yang menjaganya, masa yang kujaga ini dikatakan mencuri, padahal dia bukan pencuri. Kalau begitu, jadikan pahala pencuri itu kembalikan pada dia. Jadi hati-hati. Itu tuh anaknya. Menceritakan, bapak dia pulang tengah malam. Ya kerjanya dinas malam. Jangan. Tetangga yang makan gula, dia yang kemanisan. Tetangga yang beli pemanas, dia yang kepanasan. Tetangganya beli kulkas, dia yang kedinginan. Tetangganya beli kipas angin, dia yang terpisah. Tetangganya beli mobil, dia yang bunyi. Terpaksa dia naik ambulan. Sudahlah. Jamaah. Oh jamaah. Ambil cermin, lihat diri. Maca dong. Pendek lu. Ya aja. Baru dia sedih. Hitam lu. Astagfirullahaladzim. Sehitam-hitam dirimu, kau syukuri. Sehitam-hitam orang lain, kau mau syukuri. Karena dia adalah masih hidup. Betul ya? Jamaah. Jangan marah ya. Tidak ada manusia yang tidak memiliki kelebihan. Dan tidak ada manusia yang tidak punya kekurangan. Seganteng-gantengnya artis. Pasti kalau artis, pasti bau. Jadi tidak ada manusia yang tidak masalah. Jadi jangan pernah menjelekkan orang lah. Oke? Dilarang menjelekkan orang. Dilarang menghina orang. Kalau dosa kepada Allah, Allah Maha Pengampun. Tapi kalau manusia, manusia itu susah minta maafnya. Jamaah. Lanjut. Bisa lanjut. Karena ini belum masuk pembahasan saya. Berbicara tentang zuudzon, pasti kita pernah berzuudzon. Ustaz, mau apa? Mentang-mentang dia main sinetron di Trans TV yang bola-bola itu ya. Tamina-mina. Sponsor. Pak Ustaz, saya mau nanya. Dan saya akan menjawabnya. Zaman sekarang kan banyak penipuan gitu ya, hipnotis, segala macam kan. Jadi kan saya pernah makan di rumah makan gitu. Terus sama teman saya ada cewek nyamperin gitu. Katanya mau nerangin apa gitu kan. Saya lihat di berita, sekarang kan banyak ke hipnotis apa nih penipu gitu ya. Saya juga bukannya mau suzon gitu kan. Jadi saya yang gak mau lihat mata dia, katanya kan kalau yang dihipnotis lihat matanya gimana gitu. Jadi saya yang ngomong sama mbaknya, sorry mbak gitu, ya menolak sih gitu. Jadi dia kayaknya mau menerangkan tentang apa gitu. Ya intinya, kan kalau zaman sekarang gak boleh terlalu percaya sama orang. Ya. Itu termasuk suuzon atau gak boleh gitu. Terlalu percaya sama orang, nanti ditipu. Iya. Jadi seperti itu. Giliran kita percaya sama orang, jangan sampai kita ditipu. Tidak ditipu, nanti buruk sangka. Jadi bagaimana dong? Mau tahu jawabannya? Mau tahu? Oh. Kita akan lanjutkan setelah yang lewat ini. Jamaah! Yeah. Oh, jamaah! Yeah. Alhamdulillah! Jamaah! Yeah. Alhamdulillah. Masih berbicara tentang zuudzon. Zuudzon itu apa? Buruk sangka. Sehingga menarik sekali yang tadi ditanyakan oleh Feni. Luar biasa ya. Pertanyaannya, giliran kita baik-baik sama orang, percaya sama orang, dia tipu kita. Giliran kita curiga sama orang, jatuhnya nanti zuudzon. Jadi gimana dong jalan keluarnya? Jalan keluarnya perbaiki perasaan kita. Kita yang diperbaiki. Artinya, kalau memang ada orang gilirannya dia betul-betul mau menipu atau apa, ya kita namanya waspada. Waspada. Atau mawas diri. Atau bukan dalam istilah curiga-curiga gitu. Jangan bermain api kalau tidak mau terbakar. Jangan main air kalau tidak mau bahasa. Makanya lihat-lihat siapa mau jadi teman kita. Betul tidak? Jangan terlalu baik sama orang karena suatu saat dia jadi musuhmu. Jangan terlalu benci sama seseorang karena suatu saat nanti dia jadi kawanmu. Jadi kata itu penyanyi dangdut yang sedang-sedang saja. Gini, kita aja diperbaiki. Jangan selalu mau memperbaiki orang kalau kita sendiri belum tentu baik. Ya. Kata Allah, ku ampun satu. Jagalah dirimu. diri kita yang dijaga, diri kita yang diperbaiki. Tidak mungkin lap kotor bisa membersihkan yang bersih. Yang kotor-kotor itu dia sendiri kotor. Betul tidak? Makanya bersihkan dulu. Astagfirullah. Makanya perbanyak istighfar. Makanya itu kalau ada masalah, lebih baik kembalikan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz. Apa arti itu? Itu pengakuan. Pengakuan bahwa kita belum tentu lebih baik dari orang lain. Enggak usah. Jamaah. Siapa dia datang? Curiga deh. Jangan-jangan dia. Curi. Ketika digebukin, ternyata istrinya. Itu contoh buruk sangka. Itu. Jadi, katanya dunia ini enak. Makanya Islam itu indah. Jangan pernah berburuk sangka. Tidak boleh menuduh orang. Ustaz, assalamualaikum. Ada suara? Nama saya Silvi. Saya Muhammad Nur. Ustaz, saya mau nanya. Kan kita tidak tahu siapa orang. Jadi, kalau kita melihat melihat dari penampilannya saja, apakah boleh, Pak Ustaz? Apakah? Apakah kita boleh percaya pada penampilan orang? Karena isi hati orang memang tidak bisa diketahui. Betul tadi? Isi hati itu nanti bisa kelihatan dari perbuatannya. Betul tidak? Tapi jangan berburuk sangka. Dia marah? Tidak. Dia tidak marah. Memang dialeknya kesar. Besar suaranya karena dia tinggal di pinggir laut. Orang yang tinggal di pinggir laut itu pasti besar suaranya. Batu, cukupkan dulu. Ayun. Entah mengulangkan dan ulang. Cukupkan dan betul. Kenapa? Karena suara ombak. Sementara orang yang tidak di gunung pasti lembut. Mari duduk, mari. Biarpun dia marah, kesannya enggak marah. Jangan hancurkan bunga-bungaku. Aku marah tuh. Jadi jangan pernah berburuk sangka sama orang. Oke? Taruhlah kita harus melihat dari penampilannya. Makanya, perbaikilah. Dia alim banget. Kan dia pakai jenggot. Kambing aja pakai jenggot. Betul tidak? Jamaah. Tidak marah? Jangan pernah marah. Karena orang marah itu cepat. Dan orang tua itu cepat. Masa orang tua cepat mati. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iko. Nama? Iko. Iko itu kepanjangan dari? Nggak ada kepanjangan, Pak Ustaz. Silakan Iko. Saya mau tanya, Pak Ustaz. Gimana caranya menghadapi orang yang selalu suudan kepada kita? Bagaimana cara menghadapi? Kayak sinetron kan? Suka cerita di dalam hati. Kena matam nanti. Kayak sinetron yang tidak mau habis-habis. Mau tahu bagaimana cara kita menghadapi orang yang zuzon? Mau tahu? Mau tahu? Kita akan lanjutkan setelah yang lewat ini. Jamaah! Yeay!